ولا فرقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a anhu 'amaluhu." Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, maka semua amalan dia terputus. Terputus. Illa min salatin, kecuali dari tiga perkara. Yang pertama ialah shadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Au waladin salihin yad'ulah, atau yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Wa hadzal hadis akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa sahihun, hadis sahih dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Masya Allah. Asyaidu min hadha, dalil yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari riwayat ini ialah dari kalimat awwaladin salihin yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Yang menunjukkan khanafitina azakumullah, mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, itu ciri-ciri anak yang saleh. Waladin salihin yada'ulah. Ciri-ciri anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berbakti, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya ketika keduanya telah meninggal dunia. Hadza huwa. Hadis ini khanafitina azakumullah, penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu telah meninggal dunia, halas terputus semua amal dia. Dia tidak bisa beramal untuk menambah ganjaran, dan juga ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa pihak-pihak lain ngirimi pahala kepada dia, enggak bisa. Kecuali tiga saja yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan kebaikan dia. Sehingga dari sini khonafitina asyakumullah, apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, atau kebanyakan kaum muslimin, atau sebagian kaum muslimin yang senang ngirim-ngirim pahala kepada sang mayit, enggak nyampe. Hah? Biasa itu. Ila hadratil ngirim pahala al-fatihah. Ila hadrati syekhina wa sayyidina wa maulana asyikh al-fatihah. Ngirim pahala al-fatihah. Nggak nyampe. Sudah mati. Iza matal abd in qata'a amalu. Sudah mati. Ini makna ayat. Wa laysa lil insani illa ma ta'a. Tidak ada lagi untuk seorang insan kecuali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tidak bisa ngirim-ngirim pahala itu. Tidak bisa. Apalagi sekarang ini, bahkan sebelumnya, bahkan tahun-tahun jauh sebelumnya, kebiasaannya orang-orang Indonesia, kalau ada yang mati, dikasih pahala Al-Quran khatam. Bayangkan. Warg. Dibacakan, apa namanya, manggil seorang nyewa sang kori, datang ke rumahnya untuk kemudian dibacakan Al-Quran dari mulai awal sampai terakhir, dari pagi sampai sore. Bayangkan. Baca Al-Quran. Al-Muhim, tidak tahu ini orang baca Al-Quran wala gedebrus wala itu. Fungsinya apa? Fungsinya kata mereka, ini untuk sang mayit. Ngirim pahala untuk sang mayit. Tidak nyampe ya ikhwan. Ini amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Orang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami, dengan tanpa sunnah kami, tertolak. Sudah enggak nyampe, warugi, ongkos, apa namanya, sang korek. Iya, dikasih itu. Dikasih ongkos koreknya itu. Sudah begitu, ini ada unsur su'udzon. Buruk sangka kepada sang mayit. Kalau kamu biasa ngirim pahala, berarti kamu tuh ngira sang mayit ini enggak punya amalan. Ini orang ini dulu jelek amalannya ini. Enggak ada amal solehnya, pahalanya kurang, dikirimi. Dikirim. Apa namanya itu? Ekspor, apa impor? mengekspor apa namanya? Pahala kepada dia. Ya Allah, ekspor. Ya Allah, sana. Ada su'udzon ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sekian banyak mafasid, sekian banyak kerusakan-kerusakan yang ada padanya. Dan masih banyak lagi. Seperti ini banyak orang-orang Jawa yang luar biasa ini ya. Allahul musta'an. Enggak tahu kalau Madura. Pusatnya kalau Madura sama parah. Allahul musta'an. Kalau mati itu mengadakan acara 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, berapa lagi? 10.000 harian. Berapa? Tok, sampai 1000 tok ya? Enggak ada lagi lebihnya. Iya, capek saya lebih harinya. Isinya apa ya, Pak? Isinya di situ dia mendatangkan sekian banyak kaum muslimin untuk bertahlil. Tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ila akhirih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diekspor kepada sang mayit. Ngirim pahala kepada sang mayit. Nggak nyampe. Sudah nggak nyampe. Wah, bid'ah. Nah, contohnya, khana binti nasakumullah, termasuk bid'ah janais, termasuk bid'ah jenazah itu. Tamam? Gimana contohnya itu? Dari mana? Enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matinya Khadijah, orang yang paling beliau sayangi mengatakan, "Ya Allah, wahai para sahabat saya, datang ke rumah saya kita tahlilan dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah." Kita kirim pahalanya untuk sang Khadijah. Tidak ada. Terlalu banyak para sahabat yang meninggal dunia, tidak satu riwayat pun yang menjelaskan masalah ini. Tidak ada. Sudah enggak nyampe, wah sudah kena bid'ahnya, wah sudah setengah mati mengeluarkan biaya, besar biayanya ya kan, yang diundang itu banyak, kadang 50, kadang 100, kadang sebagai berbangga-bangga, dengan kekayaan dia, orang yang kaya, ngundang ratusan orang, itu ada berkatnya itu, dan ini yang dicari memang oleh kaum muslimin, boleh berkati, pulang bawa berkat, biasa, apalagi yang diundang, tiga-tiga becak yang biasa makan kerupuk ada, tendang masya Allah semangat, semangatnya sebenarnya ya bukan, lah semangat agama, olah semangat apa, semangat dapat berkat. Itu biaya itu, apalagi sekarang BBM naik, berasnya mahal, lauknya mahal, ininya mahal. Allahul musta'an. Tapi begitu su'udzon dengan sang mayit. La haula wala quwwata illa billah. Dia kan cuma sekali. Berkali-kali, hari ke-7, hari ke-40, sekian bulannya, setiap harinya, ila akhir. Tidak jarang, kalau Nabi Tina Azzaikumullah, kita mendapati kaum muslimin, apalagi mereka yang tidak mampu, yang fakir, sampai rela mereka harus menjual ladang-ladang mereka, menjual satu-satunya sapi mereka. Satu-satunya sapi mereka, yang itu merupakan upaya untuk mata pencaharian. Sapi siji. Allahul musta'an. Tahu tidak mau? Harus dijual. Untuk apa? Uangnya untuk acara seperti itu dalam rangka untuk mengekspor pahala kepada sang mayit. La haula wala quwwata illa billah. Mending punya sapi. Mending punya ladang. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa? Rumah ngontrak. Ngontrak ini. Ya kalau rumahnya gede begitu, Zed. Rumahnya 3x3. Tak keluarganya di situ. Oh kerjaannya, becak. Ada yang mati. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia enggak berbuat demikian, kiamat masyarakatnya. Wah, orang sapi ini gimana yang tidak menghormati apa namanya orang tuanya yang telah meninggal dunia, orang tua meninggal dunia dilemparkan begitu saja. Kayak anjing mati, kemudian dilempar ke dalam kuburan. Mana kamu apa namanya bakti kamu sama orang tua kamu? Mana? Aduh, sudah pusing para dia. Tak kiai yang ngomong sekalian. Waduh, walah jadi kiai yang ngomong ini. Akhirnya mau tidak mau dia harus gimana caranya harus utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini, 7 harinya keluar biaya 2 juta. Hah? Kemudian sekian harinya keluar lagi terus begitu numpuk utang 10 juta sama dia. Allahu musta'an. Dari mana ini? Sembuh sampai becak wae terus ya. La haula wala quwata illa billah. Sudah bid'ah wa musra wa merepotkan lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan, "Idza matal 'abdu in qata'a 'anhu 'amaluhu." Kalau seorang hamba telah meninggal, maka terputus semua amalan dia, kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara ini, fadhilatina azakumullah, semuanya bukan hasilnya orang, bukan amalannya orang, tetapi sesungguhnya amalan dia sendiri. Kita lihat. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Amalan siapa ini? Amalan dia dulu ketika masih hidup. Dia berinfak untuk masjid. Wah, dia berinfak untuk apa namanya pondok. Hah? Apalagi di sini banyak ada pondok jodoran. Ya, perlu dibantu itu. Ada pondoknya kalian. Di Cidayu sana, butuh bantuan itu. Ayo, apa kamu kira tuh kita pondok ini? Allah musta'an. Banyak pondok-pondoknya salafin yang lainnya. Sedekah jariyah, yang namanya sedekah jariyah kana bidin azakumullah, sedekah yang apa namanya sedekah tersebut dimanfaatkan terus oleh kaum muslimin. Bangun masjid, sedekah jariyah, sebab manfaatnya terus berlangsung selama tempat tersebut dipakai untuk ibadah. Pondok pesantren juga demikian. Kalau kamu apa namanya bisa bantu jojorannya ini apa namanya santrinya banyak, kemudian digunakan dengan semestinya. Nah, itu jariyah itu. Semua kegiatan yang ada di pondok tersebut, kamu dapat pahalanya itu. Walau di pondok babatan, walau di pondok sidayu, walau pondok yang lainnya membutuhkan bantuan, kamu bantu mereka semua. Lillahi ta'ala, wa fisabilillah. Tentunya untuk al-haq, bukan untuk kebatilan. Dapat pahala itu. Selama itu terus berputar, terus digunakan dengan semestinya, terus jariyah. Yang namanya jariyah ngalir, kayak air jariyah ngalir, sedekahun jariyah. Masya Allah. Nah, iya, apalagi dibentuk panitia baru, jajaran ini, yayasannya ini, iya, butuh biaya ya. Iya, wah mantuk dia, iklan gratis. Iya, itu jangan diem-diem aja ya, benar. Kemudian kelihatannya santai-santai aja ini, pondok jajaran ini kayaknya gani ini. Enggak, foto deh, terus aku sih ngomong. Ayo. Dan juga pula pesantren yang lainnya. Nggak balik di tempat kita orang, karena betina azakumullah. Puluhan anak, ngeluh juga. Hah, sumber, ya, ketika puluhan anak, ngeluh juga. Kamu jangan bayangkan apa namanya, mahatnya salafiyin itu kaya raya. Gak ada kaya raya itu. Dari mana dananya? Eh, pondok ngeden ya itu. Allah musta'an. Sehingga ingat, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Hah? Itu jangan nunggu kemudian dipanggil sama ketua yayasan. Ini yayasan ini membutuhkan begini. Antum pasif sekali. Antum tuh harus punya apa namanya semangat sedekah yang tinggi. Ini tuh antum sendiri. Antum harus nyari bagaimana kecuran, butuh apa kalian? Oh, ini untuk antum. Bagaimana pondok ini? Butuh apa kalian? Ini sedikit, kemudian nunggu. Kayaknya enggak ada seruan, enggak ada himbauan, anteng-anteng saja. Ya udahlah, jangan sedekah. Allahu musta'an. Memangnya kemudian sedekah itu untuk kemaslahatannya siapa? Ya, untuk antum-antum semua. Allahu musta'an. Ingat ya, kawan ya. Sedekahun masih banyak yang butuh bantuan, masih banyak. Naam. Mana tadi? Yang kedua, ini amalan yang pertama, sedekahun jariyah, menunjukkan apa ya, kawan? Ini amalan dia sendiri. Yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ini juga amalan dia. Seseorang yang belajar ilmu agama dengan sesungguhnya semangat, kemudian dia menghasilkan ilmu, menjadi orang yang alim, yang memiliki ilmu, menyampaikan ilmu kepada masyarakatnya, menyampaikan ilmu kepada umatnya. Kemudian ilmu tadi diambil manfaatnya oleh sang masyarakat, diamalkan, dijadikan sebagai pegangan. Maka selama ilmu itu, ikhwan fillah, diamalkan oleh masyarakat tadi, maka apa namanya pahalanya terus mengalir kepada sang alim tadi atau orang yang punya ilmu tadi. Ini ikhwan fillah jazakumullah yang banyak kita saksikan di kalangan para masyayikhuna, para ulama kita, mereka menulis karya-karya. Jangan jauh-jauh sudah. Kitab Imam Bukhari ini, ikhwan fillah jazakumullah. Kitab Al-Adabul Mufrad ini, ikhwan. Ini karya Bukhari, ilmunya Bukhari. Kata ikhwan, ilmunya Bukhari. Dalam keadaan beliau menulisnya di abad 200-an. Jadi ya, dibaca oleh kita semua di abad, kok abad 200-an, salah. Tahun 200-an. Hah? Abad yang kedua. Hijriah ya. Dibaca oleh kita semua kaum muslimin sekarang ini di abad yang ke-14 sekian. Ini namanya ilmu yang manfaat. Sehingga ketika kita membaca bukunya Imam Bukhari, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana fulan ila akhir. Itu Imam Bukhari dapat pahalanya. Yuntafa'u bih. Dapat pahalanya beliau itu. Selama buku-buku beliau kana fitin azakumullah dimanfaatkan oleh kaum muslimin, menjadi maslahatnya kaum muslimin, kemanfaatnya kaum muslimin, dapat pahala terus, ngalir terus itu. Hadza huwa. Demikian pula para ulama yang lainnya yang memiliki karya-karya tulis yang berdakwah ila Allah, demikian pula orang-orang yang punya ilmu berdakwah ila Allah, diamalkan ilmunya, dipelajari apa namanya kitabnya, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakatnya, itu pahalanya terus mengalir kepada dia ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Meninggal dunia terus ngalir. Ngalir terus pahalanya itu. Masya Allah. Hah? Apalagi yang apa namanya yang punya ma'had, yang punya pesantren. Masya Allah itu. Hah? Seperti pesantrennya Darul Hadits Ma'ad yang didirikan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Selama itu pesantren masih berdiri. Di sana dilaksanakan amalan soleh. Disampaikan ilmu. Selama masih jaya, itu semua kegiatan yang ada di sana, amalan soleh yang ada, dakwah yang ada di sana, ilmu yang ada di sana, itu semuanya pahalanya ngalirnya ke Syekh Muqbil, langsung ngalir. Karena beliau orang pertama yang takzih, yang mendirikannya dengan ilmu beliau bermanfaat, membuahkan hasil ilmu beliau tersebut. Wah, ada tempat-tempat yang lainnya, ya khana fitina azakumullah. Maka ya khana fitina azakumullah, kalau kemudian kita bukan termasuk orang yang itu la alim yang punya kitab, wala punya yang muasis sebuah markis. Ya tidak, antum kedapatan yang pertama tadi. Sedekah jariyah. Ini alimnya, wa antum dananya. Begitu. Ini alimnya, wa antum dananya. Antum yang banyak sedekah, yang banyak infak, membantu mereka semuanya untuk fisabilillah, untuk kepentingan ma'had fisabilillah. Antum dapat sedekah jariyahnya. Mengalir. Wah, mereka dapat ilmunya yang bermanfaat. Mengalir. Sehingga masing-masing bisa berupaya karena fitna azakumullah untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu juga merupakan usaha dia sendiri. Paham ya? Tidak ada kemudian orang tuanya jahil. Hil sudah. Kududu. Wah, anaknya alim rabbani. Anaknya alim rabbani. Tidak bisa kemudian apa namanya manfaat ilmu anaknya itu kemudian disuntikkan kepada bapaknya. Boleh kalau apa namanya sang anak itu buah hasil didikan sang ayah, maka masuk pada poin yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lah. Anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk sang orang tua tadi. Ayo. Gitu. Amma ilmu ya kamu sendiri yang berusaha. Nah, kemudian Asy-Syaikh bin Ba'ats rahimahullahu taala, alim rabbani. Kemudian apa namanya pahala ilmu yang manfaat yang belum dapatkan disuntikkan sama kamu. Nih, tak bagi-bagi untuk kamu. Hah, untuk kamu. Dasar dia, ikhwan. Itu semuanya hasil upaya sendiri. Hah, ilmunya dia sendiri menunjukkan sekali lagi bukan ekspor dari luar. Namanya apa? Impor ya. Bukan impor, tetapi usaha sendiri, ilmu yuntafa'u bih. Demikian pula yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lah, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Ini loh usaha dia ya. Bagaimana mungkin anaknya jadi soleh kalau orang tuanya diam-diam saja, wala tarbiyah. Dia menjadi soleh karena fitna azakumullah. Yang pertama kali membentuknya itu orang tua, dari tarbiyah orang tuanya. Sehingga usaha orang tua tadi yang menjadikan sang anak sebagai anak yang soleh, itu bisa membuahkan hasil kalau sangat lagi jalan yang soleh dan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka sekali lagi, tidak ada yang namanya ekspor impor pahala untuk sang mayit. Enggak ada ya ikhwan. Masing-masing harus beramal dengan sendirinya. Beramal dengan sendirinya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dan inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memanggil para kerabatnya di Bukit Thofa. Ya fulan ibnu fulan. Apa namanya? Waifan ibnu fulan. Ini kamu itu beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Aku tidak bisa mencukupi kamu dari azab Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Rasulullah SAW. Silakan kamu meminta harta saya. Semau kamu. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun. Yani masing-masing kita yang Nabi Tina Azzaikumullah harus beramal. Harus beramal soleh. Yang dengan tuyuh Nabi Tina Azzaikumullah akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Bolehkah kita memakan makanan selamatan 7 hari? Atau yang semisalnya? Dirinci. Kalau dia dalam bentuk luhum, daging-dagingan, fala, maka tidak. Kalau dalam bentuk selain daging-dagingan, seperti buah-buahan, nasi, atau yang semisalnya, al-ahwab untuk kehati-hatian tinggalkan. Nah, tinggalkan. Jangan diterima. Ini yang ingat saya sampaikan kemarin sama Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Banyak sekali ini. Pertanyaannya masalah LKMJ lagi. Apakah seorang wanita yang hamil di luar nikah? Nah kan, ini LKMD ya, Pak.